Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqrara bihi wa tauhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim. Ya ayuhal ladhina amanu attakullah haqqa tuqati. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah, jemaah sekalian, sejenak kita menyirami iman dan hati kita dengan saling mengingatkan dalam perkara kebaikan, mengingatkan dalam perkara-perkara yang membangkitkan motivasi kita untuk bekal kehidupan akhirat. Maka kesempatan seperti ini hendaknya betul-betul kita syukuri, betul-betul kita jaga agar Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan kenikmatan yang semisal dengan apa yang telah kita rasakan. Penting untuk hati kita terus diberikan siraman-siraman rohani, sebagaimana fisik kita, badan kita butuh untuk kita berikan nutrisi. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam pembahasan tamasya ke surga Allah Subhanahu wa taala yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaih rahmatullah. Masih dalam pembahasan kecantikan, keelokan istri-istri penghuni surga. Subhanallah, kemarin telah kita sebutkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, untuk orang-orang yang melakukan amalan soleh dalam kehidupannya di dunia, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka pun di dalamnya akan merasakan kenikmatan yang tidak akan pernah terputus, akan diberikan berbagai macam buah-buahan dan kenikmatan yang lainnya. Demikian pula, tak lupa kata Allah Subhanahu wa taala, walahum fiha azwajum mutahhara, dan di dalam surga tersebut mereka akan diberikan istri-istri yang suci, diterangkan oleh para ulama al-mutahhara, suci di situ artinya apa? Suci jasmanihnya, ya, gak pernah haid, gak pernah nifas, gak pernah sakit. Ya, istri di dunia cantik bagaimanapun, sakit juga, haid juga, nifas juga, istri penghuni surga itu gak ada tuh istilah-istilah seperti itu. Dijaga mereka dari berbagai macam kotoran dan gangguan, enggak ada. Enggak ada dahak mereka. Mereka enggak buang ludah gak ada. Subhanallah. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka itu bidadari-bidadari kecantikan batin, akhlaknya, semuanya dalam keadaan akhlak yang mulia. Subhanallah. Walahum fiha azwajum mutahharah. Maka kata Imam Ibnu Al-Qayyim, wa jama'a subhanahu fi hadhihi al-bisharati baina na'imil badan bil jinan wa ma fiha minal anhar wath-thimar. Maka di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggabungkan di dalam berita gembira tersebut, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amalan soleh. Itu berita gembira yang langsung datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Katanya, wa jama'a subhana fi hadhil bisyarah, di dalam berita gembira ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan untuk penghuni surga tersebut baina na'imil badan bil jinan wa ma fiha minal anhar wath-thimar. Allah gabungkan kenikmatan jasmani dengan cara apa? Mereka dimasukkan di dalam surga yang di dalamnya terdapat sungai-sungai dan buah-buahan apa saja yang diinginkan, dan telah diterangkan ya bahwa sifat pohon di surga itu mengikuti kita. Kalau kita berdiri, ya sama dengan tingginya kita. Tinggal petik, gak perlu kayu, gak perlu manjat. Kalau kita duduk, maka demikian pula tinggi pohon tersebut, tinggal kita petik. Demikian pula ketika berbaring. Subhanallah. Apa saja yang kita inginkan. Apa saja yang kita inginkan dari kenikmatan tersebut. Wa na'imin nafsi bi azwajil mutahhara. Kenikmatan jasmani tersebut kemudian Allah gabungkan dengan na'imin nafs, kenikmatan batin, ketenangan batin. Dengan cara apa? Allah anugerahkan untuk penghuni surga tersebut azwaj al-mutahhara, istri-istri yang suci, kenikmatan batin. Makanya salah satu tujuan dari pernikahan tersebut adalah membuat hati tenang. Jadi kalau ada yang nikah, walaupun nikahnya 2, 3, 4 tapi gak tenang, berarti ada sesuatu yang salah dari pernikahan mereka. Ada sesuatu yang salah yang harus dibenahi dalam rumah tangganya mereka. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 kata Allah Rabbul Alamin, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Rabbul Alamin, Allah jadikan pasangan istri untuk kalian dari jenis kalian sendiri, dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin. Nikah itu dengan sebangsa kita manusia, jangan nikah dengan jin. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Apa tujuan dari pernikahan tersebut? Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan ketenangan. Makanya jomblo-jomblo segera nikah, ya pasti lebih tenang. Karena itu adalah informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Litaskunu ilaiha, itu nikmat batin. Nikmat batin. Ya. Nikmat tuh pernikahan tersebut yang harus kita harus jaga, kita harus syukuri. Batin tenang kita. Kan beda orang sebelum nikah dan setelah menikah. Maka demikian pula apa yang dirasakan oleh penduduk surga tersebut. Mereka akan dikawinkan, akan dipersiapkan dengan wanita-wanita yang akan menenangkan hati mereka. Wa na'imil qalbi wa qurratil 'ain bi ma'rifati dawami hadzal 'aysh abadal abad wa 'adam inqita'ihi. Ditenangkan hati mereka. Tenang. Di jadikan kesejukan di mata mereka. Mereka pun mengetahui bahwa kenikmatan yang mereka rasakan di surga tersebut adalah kenikmatan yang terus menerus kekal abadi, yang tidak pernah akan terputus. Subhanallah. Itulah nikmat di surga, tidak akan pernah terputus. Terus menerus penghuni surga akan merasakan kebahagiaan. Subhanallah. Kalau nanti ada yang tanya, katanya gimana tuh? Ya, kalau nanti di surga saya ingin punya anak. Ya, ada gak anak di sana nanti? Ya, itu termasuk perselisihan yang dipaparkan oleh para ulama. Itu kembalinya kepada permasalahan, apakah penghuni surga tersebut nantinya ketika berada dalam surga ada timbul hasrat mereka, keinginan mereka untuk memiliki anak. Ya, coba sekalian. Ya, jadi itu permasalahan khilaf di kalangan para ulama. Gimana kalau penghuni surga ingin punya anak di surga Allah Subhanahu wa taala? Itu sekali lagi kembalinya kepada ada tidaknya hasrat penghuni surga tersebut untuk memiliki anak ketika berada di surga. Kan beda. Kalau di dunia ya mungkin saja, wajar, normal kalau ada pasangan suami istri yang menginginkan anak. Ya kan? Tapi pertanyaannya nanti di surga, apakah hasrat tersebut muncul ataukah tidak? Kalau muncul, ya gampang. Ya, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah ketika menyebutkan kesimpulan dari permasalahan ini. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, "Falaisa jima'u ahlil jannah mimma yatarattabu alaihi al-hamlu wal wilada." Dan jima'nya, hubungan suami istri yang dilakukan oleh penghuni surga dengan istri-istri mereka, itu sama sekali tidak mengakibatkan kehamilan dan kelahiran. Itu dipegang tuh. Hubungan suami istri yang terjadi di surga itu tidak menyebabkan kehamilan dan kelahiran. Tidak. Berbeda dengan kehidupan dunia. Kama fid dunya, sebagaimana di dunia. Wa innamal mas'alatu mas'alatu istihail walad. Yang jadi permasalahan, apakah penghuni surga tersebut menginginkan anak, ada hasratnya untuk memiliki anak atau tidak. Fayakunu istiha'u ahadihim lil wadad sababan fi husulihi kama yuridu wa fil hal bi masyiatillahi azza wa jalla. Inilah pendapat, inilah ucapan yang merupakan kesimpulan, sebaik-baik kesimpulan dalam permasalahan ini. Kalau ada yang tanya, apakah di surga nanti penghuni surga itu bisa memiliki anak ataukah tidak, kita katakan bahwa hubungan suami istri yang dilakukan oleh penghuni surga tersebut sama sekali tidak menyebabkan kehamilan dan tidak menjadikan istri mereka itu nantinya melahirkan. Kalau saja, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, kalau saja ada hasrat di antara mereka penghuni surga tersebut untuk memiliki anak, ya, maka langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seketika itu pula. Bima syi'atillah, tentunya dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Subhanallah. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitab beliau, wal azwaj jam'u zawjin, dan azwaj itu walahum fiha azwajun mutahharah. Katanya al azwaj jam'u zawjin, itu bentuk kata jamak dari zaujun. Zaujun satu. Kalau azwaj banyak. Ya. Wal mar'atu zaujur rajuli wa huwa zaujuha. Maka istri itu adalah pasangan laki-laki. Wanita itu adalah pasangan laki-laki, wa huwa zaujuha, dan laki-laki itu adalah pasangan wanita. Ini Wahaba huwal afsah. Ya, sebagaimana yang kita terangkan, inilah bahasa yang fasih. Bahasa Arab yang fasih untuk istri itu namanya zaujun, bukan zaujatun. Ya. Kan kita pelajari sekali lagi banyak tuh yang belajar bahasa Arab, nahu pasti dapat itu. Ya. Hadhihi zaujati. Ini adalah istriku. Ya. Kalau bahasa Arab yang fasihnya bahasa Arab Quraisy, zauj, kata zauj itu diperuntukkan untuk istri dan suami. Ya. Hadhihi zauji. Ini adalah istriku. Walaupun sebagian orang Arab juga mengitlakkan menggunakan kata zaujatun untuk istri, tapi itu jarang. Subhanallah. Wa huwa lughatu Quraisy, dan ini adalah lughahnya kaum Quraisy. Wa biha nazzala al-Qur'anu ka qawlihi ta'ala, maka dengan ungkapan itu zauj, Al-Qur'an juga menyebutkannya dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Uskun anta wa zaujukal jannah, maka tinggallah, menetaplah engkau wahai Adam, wa zaujuk, itu wa zaujuk, bukan wa zaujatuk, wa zaujuk, dan istri kamu di dalam surga. Ya. Enggak ngerti Ustaz. Enggak ada masalah. Zaujatun enggak ngerti, enggak ada masalah. Yang penting harus diyakini bahwa kita kalau masuk ke dalam surga, Allah Rabbul Alamin telah mempersiapkan istri-istri, wanita-wanita yang suci, yang senantiasa siap standby untuk melayani kita. Subhanallah. Jadi jangan pernah tertipu dengan kehidupan dunia ini. Jangan pernah menjadikan kehidupan dunia ini sebagai puncak dari tujuan hidupnya kita. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 51 sampai 56. Innal muttaqina fi jannah, innal muttaqina fi maqamin amin. Lagi-lagi untuk spesial bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa tersebut, mereka akan berada di tempat yang aman. Tidak ada lagi tempat yang lebih aman kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan aman? Karena enggak ada gangguan. Tidak ada kejelekan, tidak ada kerusakan, enggak ada. Itulah seaman-amannya tempat surga Allah Rabbul Alamin. Fi jannati wa uyun, di dalam surga tersebut mereka akan berada di taman-taman dan sumber-sumber mata air. Yalbasuna min sundusi wa istabarak mutaqabilin, mereka penghuni surga tersebut akan mengenakan pakaian dari sutra yang halus. Sundus itu sutra yang halus. Wa istabarak, dan pakaian dari sutra yang tebal. Mutaqabilin, mereka saling berhadap-hadapan. Subhanallah. Enggak ada saling membelakangi penghuni surga itu, enggak ada. Ya. Kadzalika zawwajnahum bihurin 'ain. Maka demikian pula kami kawinkan mereka. Kami persiapkan untuk mereka bihurin 'ain, dengan bidadari-bidadari cantik bermata jelita. Subhanallah. Ini intinya dari pembahasan kita. Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Kami kawinkan mereka. Kami persiapkan untuk penghuni surga tersebut bidadari-bidadari cantik bermata jelita, putih, jamilah, cantik. Subhanallah. Ya. Bulah matanya, masya Allah, serasi antara putih dan hitamnya, tergabung dalam mata wanita penghuni surga tersebut kecantikan dan keelokan. Yad'una fiha bikulli fahihatin aminin, Mereka meminta buah-buahan apa saja yang mereka inginkan, aminin, dalam keadaan aman. Ya, ngambil buah di dunia bisa jadi buahnya kena kita. Ya, bisa jadi kita jatuh dari pohon, cedera. Ya, macam-macam. Kalau di surga enggak, aman semuanya. Ya, seperti yang tadi kita terangkan. Ya, tinggal petik. Kalau sedang berdiri tinggal petik. Kalau tinggal kita dalam posisi duduk tinggal petik. Dalam keadaan berbaring tinggal petik. Nah, ya, masa sih Ustaz? Ini permasalahan gaib yang seseorang itu harus percaya dengan apa yang datang dalilnya dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yadhukuna fihal mauta illal mautatal ula. Penghuni surga ketika telah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan pernah lagi merasakan yang namanya kematian kecuali kematian pertama yang mereka rasakan di dunia. Subhanallah. Kekal abadi. Kekal abadi. Enggak ada lagi kematian. Enggak pernah lagi kita tidur, istirahat. Enggak pernah lagi kita mati di surga Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga nanti 100 tahun mati kemudian dihidupkan lagi, enggak ada tuh. Kehidupan yang kekal abadi hanya sekali aja dia merasakan kematian. Mautatul ula ai fid dunya. Kematian yang mereka rasakan pertama itu adalah kematian di dunia. Subhanallah. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, la yadhukuna fihal mauta illal mautatul ula. Sesungguhnya penghuni surga tersebut tidak akan merasakan yang namanya kematian kecuali kematian yang mereka rasakan dan alami di dunia. Ai annahum la yadhukuna fihal maut abadan, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, bahwa mereka penghuni surga itu selama-lamanya tidak akan merasakan yang namanya kematian. Kama thabata fis sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil mauti yawmal qiyamati ka'annahu kabshun amlah fayuqafu bainal jannati wan nar thumma yunadi munadin. Kelak pada hari kiamat akan didatangkan kematian itu dalam bentuk kambing amlah yang berwarna hitam putih kombinasi. Fayuqafu bainal jannati wan nar, maka ya, kematian tersebut yang datang dalam bentuk seekor domba tersebut itu akan diletakkan ya di antara surga dan neraka. Kemudian diserukan oleh seorang penyuruh. Ya, harus diyakini. Ya. Ini hadis yang sahih. Kemudian ada seorang penyuruh mengatakan, ya ahlal jannati fayakulun, wahai penduduk surga, wahai penghuni surga. Maka penghuni surga serentak semuanya mengatakan, labbaik rabbana, iya wahai Rabb kami. Fayuqal, hal ta'rifuna hadha, apakah kalian mengenal ini? Fayakulun, na'am rabbana, hadhal maut, iya Rabb kami. Itu adalah kematian. Tadi itu kematian dalam bentuk seekor domba amlah yang berwarna hitam kombinasi putih diletakkan di antara surga dan neraka. Kalian tahu gak itu? Ya tahu. Itu kematian. Thumma yunadi munadin, kemudian penyuruh tersebut berkata lagi, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, fayaqulun labbaik rabbana, kami menjawab seruanmu wahai Rabb kami. Fayuqalu lahum hal ta'rifuna hadza, fayaqulun na'am, dikatakan kepada penghuni neraka tersebut, apakah kalian tahu kenal siapa ini, apa ini? Maka mereka mengatakan, iya wahai Rabb kami, hadzal maut, ini adalah kematian. Fayudzbahu kama tudzbahu syah, fayamanu haula wa yanqati'u raja haula. Subhanallah. Maka disembelihlah kematian tersebut, domba, kematian yang berbentuk kambing domba tersebut disembelih, maka enggak ada lagi kematian setelah itu. Subhanallah. Ini yang bermain adalah keimanan, bukan akal-akalan dan perasaan. Kok bisa kematian datang dalam bentuk domba? Udah percaya saja, karena itu adalah perkara ghaib yang telah dikhabarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlalu berlama-lamaan pikirin dombanya itu. Pikirkan saja bagaimana kita bisa selamat di neraka Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan saja bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Daripada lama berpikir tentang domba tersebut, kematian yang datangnya pada hari kiamat dalam bentuk domba tersebut, kambing tersebut. Subhanallah. Itu yang lebih penting untuk kita pikirkan. Ya. Kemudian pun disebutkan, ya, pokoknya enggak ada kematian lagi. Wong kematian sudah disembelih. Ya. Kemudian disebutkan pula dalam hadis yang lainnya, yuqali ahli jannah, akan dikatakan kepada penghuni surga tersebut, innalakum antasihu falatasqamu abada, untuk kalian wahai penghuni surga senantiasa sehat, tidak pernah sakit. Subhanallah. Wa innalakum antaiishu falatamutu abada, kalian akan senantiasa hidup terus menerus dan kalian tidak akan pernah merasakan kematian lagi. Wa innalakum antana'amu falataba'asu abadan, kalian akan berada dalam kenikmatan demi kenikmatan dan kalian tidak akan pernah merasakan yang namanya kesengsaraan, penderitaan, gangguan. Wa innalakum antashabbu walatahramu abadan, kalian akan senantiasa muda dan terus muda dan umur kalian tidak akan bertambah. Subhanallah. Umurnya itu sekitar 33 tahun. Enggak bertambah. Enggak seperti kita di dunia. Ya. Semakin bertambah hari, bergulirnya waktu, semakin tua kita. Yang dahulu badannya masya Allah six pack, ya, sekarang nol pack, ya. Yang dahulunya masya Allah rambutnya hitam berkilau, sudah mulai berwarna-warni. Yang dahulunya gigihnya masya Allah udah mulai pamit satu persatu. Allah berikan itu sebagai pertanda untuk kita berpikir bahwa kita itu sedang menuju kematian. Gak ada yang kekal di dunia ini. Peringatan. Kalau sudah tumbuh uban rambut putih itu udah peringatan untuk kita melakukan persiapan demi persiapan. Jangan lengah. Jangan lengah. Untuk terus memperbanyak bekalnya kita. Bekal amalan kebaikan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Itu yang bahaya. Sudah diberikan peringatan demi peringatan, melihat kondisi fisiknya yang semakin melemah, malah semakin terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah, malah semakin jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ini musibah di atas musibah. La ilaha illallah. Semakin bertambah usianya, maka semakin bertambah pula kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih mengherankan lagi, kalau pertambahan umur tersebut yang berarti pengurangan masa hidup kita di dunia itu dirayakan. Ini secara akal sehat pun tertolak. Kok bahagia sudah makin berkurang umurnya malah dirayakan. Iya kan? Iya. Harusnya bersedih kita, bukan berbahagia. Karena semakin hari semakin bertambah tahun tersebut, berarti apa? Masa hidup kita di dunia ini semakin berkurang. Jemaah sekalian. Ya. Harusnya kita semakin menjadi muslim dan muslimah yang cerdas. Jangan hanya ikut-ikutan orang saja, apalagi ikutin orang-orang kafir. Na'udzubillah. Ya. La ilaha illallah. Luar biasa. Ya. La yadhukuna fihal mauta illa al mautatal ula wa waqahum azabal jahim. Dan penghuni surga tersebut tidak akan pernah lagi merasakan kematian kecuali kematian pertama yang mereka rasakan dan alami di dunia. Wa waqahum azabal jahim. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga mereka dari siksaan neraka. Dan ini adalah puncak dari keselamatan. Tidak ada keselamatan yang lebih berharga, yang lebih mewah, yang lebih mulia, yang lebih utama dibandingkan selamatnya seorang hamba dari siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya enggak kena corona. Itu keselamatan semua yang bersifat sementara. Alhamdulillah dalam insiden kecelakaan tersebut bus kereta api saya selamat sementara saja keselamatan tersebut. Setelah itu akan ada ujian-ujian lagi, akan ada musibah-musibah lagi yang akan kita rasakan. Berbeda ketika seorang hamba diselamatkan dari neraka Allah, maka demi Allah itulah kemenangan, itulah keselamatan yang hakiki. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa bal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan barang siapa yang dijauhkan, diselamatkan oleh Allah Rabbul Alamin dari siksaan nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya, maka sungguh dialah orang yang faz, beruntung sebenar-benarnya keberuntungan, selamat dengan sebenar-benarnya keselamatan, dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibn Al-Qayyim, فَجَمَعَ لَهُمْ بَيْنَ حُسْنِ الْمَنْزِلِ وَحُسُولِ الْأَمْنِ فِيهِ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menggabungkan antara kenyamanan yang akan dirasakan oleh penghuni surga di dalam rumah-rumah mereka. Allah gabungkan dengan rasa aman yang mereka rasakan tanpa adanya gangguan sedikit pun. Subhanallah. Rumahnya mewah tapi enggak pernah tenang hatinya. Pelayannya, pembantunya, mobilnya, motornya, kekayaannya luar biasa, tapi enggak pernah merasakan ketenangan dalam hatinya. Itulah sebagian gambaran yang dirasakan oleh penghuni dunia ini. Beda dengan penghuni surga. Sudah nyaman tempat tinggalnya, mereka pun akan merasakan ketenangan, keselamatan dari berbagai macam gangguan. Wastimalihi 'ala thimar wal anhar, belum lagi mereka akan diliputi dengan buah-buahan, sungai-sungai. Wa husnil libas, mereka akan mengenakan pakaian yang bagus, sebaik-baik pakaian, pakaian dari sutra. Ya, makanya untuk laki-laki dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diharamkan untuk memakai pakaian dari sutra. Ya. Catatannya sutra murni, bukan tulisannya ya sutra, tapi bahannya dari kain-kain biasa, itu nggak ada masalah dipakai. Ya. Ini sutra yang murni sutra itu diharamkan, ya diharamkan. Kenapa? Karena itu pakaian untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di surganya. Subhanallah. Sundus wa istabarak. Sutra yang halus dan sutra yang tebal, bahkan disebutkan dalam ayat yang lainnya khudara. Warna sutranya itu hijau. Subhanallah. Wa kamalil 'ishrati li muqabalati ba'dihim ba'dhan wa tamamil ladzah bi huril 'ain wa du'aihim bi jami'an wa ilfakiha ma amnihim min qita'iha wa madarratiha wa khitama dhalik a'lamahum bi annahum la yadhuquna fiha hunaka mautan. Allah kembali gabungkan kenikmatan demi kenikmatan tersebut dengan kesempurnaan hidup yang akan mereka rasakan, kelezatan yang sempurna yang mereka rasakan bersama bidadari-bidadari cantik yang bermata jelita, permintaan mereka dengan beragam macam buah-buahan disertai rasa amannya mereka bahwa buah-buahan kenikmatan tersebut tidak akan pernah terputuskan. Terakhir kata Imam Ibnu Qayyim di dalam ayat tersebut, Allah tutup ayat tersebut, la yadhuquna fihal mauta illa al mautatal ula, ditutup kata beliau, wa kha wa khitama dzalik a'lamahum, dan penutup dari semua kenikmatan tersebut Allah umumkan kepada mereka penghuni surga tersebut, bi annahum la yadhuquna fiha hunaka mautan, bahwa penghuni surga ketika berada dalam surga nantinya tidak akan pernah lagi merasakan yang namanya kematian. Subhanallah. Wal hur jam'u haura, dan hur hurul 'ain, bidadari-bidadari cantik bermata jelita, itu jamak dari haura. Wahiyal mar'atu syabah, yaitu wanita-wanita yang masih muda, gadis ya sebaya semuanya, ya gadis tuh, ya itulah bidadari-bidadari surga. Al mar'atu syabah, gadis-gadis muda, hasna cantik, jamilah, elok, bayadha putih, halus, mulus, syadidatu sawadil ain, bulah matanya itu yang hitam, betul-betul hitam, perpaduan yang begitu indah dari pola mata mereka. Subhanallah, terkumpulkan kecantikan, keelokan yang senantiasa menyenangkan pandangan suami mereka. Subhanallah. Semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita semuanya penghuni surganya. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini, menutup usia kita dengan husnul khatimah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.